Sampai mana kita? 19. Al-huruful qamariyah wal-huruful syamsiyah. Al-huruful qamariyah al-abu ba al-babu huruf ba, huruf ja, huruf ha dan seterusnya. Dengan contoh-contoh kalimatnya, contoh-contoh katanya, al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-khubzu, al-ainu, al-ghada'u, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Pada huruf qamariyah, alif lam dibaca sempurna. Alif lam dibaca sempurna. Al ba al abu, al babu, al jannatu. Bandingkan dengan al hurufus syamsiyah. Bandingkan dengan al hurufus syamsiyah. Ta, tha, da, za dan seterusnya. At tajiru, maka alif lam di situ, lam di situ luluh, lam di situ lebur. At-tajiru, at-thawbu, ad-diku, ad-zahabu, ar-rajulu, az-zahratu, as-samaku, as-syamsu, as-sadru, ad-dhaifu, at-talibu, ad-dhahru, al-lahmu, an-najmu. Di situ lamnya tidak keluar, tidak nampak, tidak terdengar. Langsung masuk ke huruf berikutnya. Seperti ta, maka langsung masuk ke huruf ta, at-tajir. Huruf sa, langsung masuk ke huruf sa-nya, at-thawbu. Tidak al-thawbu, tidak al-tajiru, tetapi at-tajiru, at-thawbu, ad-diku, ad-zahabu, dan seterusnya. Paham? Ini mudah insyaAllah. Ada kata yang asing? Semuanya kata asing, karena ini bukan bahasa Indonesia. Al-himar, himar. Al-khubzu, apa al-khubzu? Roti. Al-ainu, mata. Al-ainu, mata. Al-ghada'u, apa al-ghada'u? Lunch. Apa? Lunch apa? Makan siang. Al-famu, mulut. Al-qamaru, bulan. Al-kalbu, anjing. Al-ma'u, air. Al-waladu, anak. Al-hawa, udara. Al-yadu, tangan. At-tajiru, pedagang, pengusaha. At-thawbu, baju. Ad-diku, ayam jantan. Ad-zahabu, emas. Ar-rajulu, laki-laki. Az-zahratu, flower, bunga. As-samaku, ikan. As-syamsu, matahari. As-sadru, dada. As-sadru, dada. Ad-daifu, ad-daifu, tamu. At-talibu, ad-dhahru, ad-dhahru, waktu zuhur. Al-lahmu, lahm. An-najmu, bintang. Tamrin. Iqra'ul kalimatil atiya waqtubha mura'iyan qa'idun nutqil huruf al-qamar, al-qamariya was-samsiya. Baca kalimat-kalimat di bawah ini dan tulislah kalimat-kalimat tersebut mura'iyan qawa'id, berdasarkan bimbingan kaidah-kaidah nutqil huruf, yaitu pengucapan huruf samsia dan qamariya. Coba dibaca. Ya, yang keras sedikit. Al-Bayyitu, Al-Hadiyitu, Al-Bayyitu, Al-Baru, Al-Talibu, Al-Sukramu, Al-Jabdabu, Al-Rahmanu, Al-Tazuru, Al-Wajibu, Al-Sulibu, Al-Qur'anu, Al-Solatu, Al-Karahatu, Al-Rasu, Al-Islam, Al-Sohuru, Al-Nuru, Al-Wajibu, Al-Duru, Al-Asru, Al-Maghribu, Al-Isya'u. Ma makna as-sukkar? Gula. Ad-daftaru, buku tulis. Al-akhu, saudara. Ar-rasulu, rasul, utusan. Al-wajhu, wajah. As-sadiqu, teman. Al-Quran, as-salah, al-ka'bah. Ar-ra'su, ar-ra'su, kepala. Al-isba'u, al-isba'u, jari, cemari. As-sabun, sabun. As-sabun, sabun. As-sabun, rinso. As-sabun, attack. As-sabun, life boy. Itu namanya as-sabun. Az-zufru, kuku. Az-zufru, kuku. Al-fajru, fajar. Az-zuhru, waktu zuhur. Al-asr, al-asru, waktu asar. Al-maghrib, waktu maghrib. Al-isya'u, waktu isya. Qala ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat. Al-baytu fil bayti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu ala al-maktabi, as-sariru ala as-sariri. Perhatikan bunyi akhir. Ketika kata benda dimasuki dengan harfun jar. Harfun jar itu adalah fi ala. Yang dicontohkan di sini ada dua, fi ala. Maka ya, maka yang ada di dalam atau yang ada pada huruf setelah huruf jar, maka kasroh bentuknya. Contohnya fil baiti, tidak fil baitu. Kalau tanpa harfun jar, tanpa fi, dibacanya al baitu. Al baitu. Kalau tanpa fi atau tanpa ala atau tanpa harfun jar, huruf yang menjarkan. Tetapi karena didahului oleh huruf fi, maka al baitu berubah bunyi akhirnya menjadi fil baiti. Paham? Demikian juga dengan huruf ala. Ala adalah harfun jar, huruf yang menjarkan, menjadikan harokatnya jar, harokatnya kasroh. Seperti ala sariri, tidak ala sariru. Ya, kalau ala sariru berarti keliru. Kalau fis sariru berarti salah. Harusnya fis sariri, ala sariri. Demikian juga al-maktabu, jadi alal maktabi, di atas maktab, di atas apa, meja. Qala ba, aina Muhammadun, huwa fil ghurfati, wa aina Yasirun, huwa fil hammami, wa aina Aminatu, hiya fil matbakhi, aina al-kitabu, huwa ala al-maktabi, wa aina as-sa'atu, hiya ala as-sariri. Baik, dibaca sama-sama. Aina Muhammadun dan seterusnya. Aina Muhammadun wa fil ghurfati wa aina Yasirun wa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbakhi wa aina al-kitabu hiya ala al-maktabi wa aina as-sa'atu hiya ala as-sariri. Saya bertanya, Aina Muhammadun? Ajib, jawab. Aina Muhammadun? Wa aina Yasirun? Wa aina Aminatun? Aina al-kitabu? Wa aina as-sa'atu? Kenapa as-sa'atu diganti hiya bukan huwa? Kan yang tadi aina Muhammadun huwa fil ghurfati, huwa dia, artinya huwa itu dia. Tetapi begitu aina sa'atu kok menjadi hiya? Karena as-sa'ah adalah masuk dalam kategori mu'annath, kategori perempuan. Sama seperti wa aina aminatu, aminah adalah perempuan. Tidak ada aminah itu laki-laki kan? Maka karena perempuan, jawabnya hiya fil matbakhi. Ma makna al matbakh? Dapur. Matbakhu solo, dapur solo. Dapur solo itu kecil sekali. Ya, kita mulai ulangi lagi satu pertanyaan, tanya jawab, baca bersama-sama. Aina Muhammadun? Wa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Wa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil maktabi. Aina al-kitabu? Wa ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya ala as-sariri. Bisa tidak lihat kitab? Bisa tidak lihat kitab? Ya. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakh. Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Wa 'aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Lulus, boleh ke Saudi. Tenang saja. Di Saudi itu ada, lahir di Saudi, besar di Saudi, kecilnya di Saudi, besar di Saudi, tapi enggak bisa bahasa Arab. Tahu unta. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab anil as'ilah, al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan al-atiyah di bawah ini. Aina al-kitabu, aina Muhammadu, dan seterusnya. Baik, antum bisa bacakan? Ya. Kemudian yang perlu diketahui, apabila pertanyaan bertanya tentang aminatu fil ghurfati, aminatu atau hal aminatu, pakai hal atau pakai a, itu jawabnya didahului dengan na'am atau la. Ya. Didahului na'am atau la. Nomor satu. Ya, dari kanan dulu. Silakan dari kanan. Aina al-kitabu huwa 'ala al-maktabi. Terus? Aina Muhammad? Aina Muhammad? Huwa fil ghurfati. Lanjut. Aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Lanjut. Aina Yasir? Huwa fil ghurfati. Aina Yasir? Huwa fil ghurfati. Lanjut. Aina Aminatu? Hiya fil matbakh. Aina Aminatu? Ya fil matbakhi. Ya, lanjut. Aminatu fil ghurfati. La. Ya fil matbakhi. Aminatu fil ghurfati. La. Hiya fil fil matbakh. Lanjut. Ayasiru fil matbakh. La. Huwa fil hammam. Ayasiru fil matbakh. Matbakhi. La. Huwa fil hammami. Ya. Sebelah kan? Man fil ghurbati. Jawab aja seenaknya. Muhammad fil ghurfati. Berikutnya. Waman fil hamami. Yasirun fil hamami. Kembali lagi. Mada ala al-maktabi. Mada artinya apa yang di atas kitab, atas di atas meja. Mada ala al-maktabi, apa yang di atas meja itu? Al-kitabu ala al-maktabi. Lanjut. Mada ala al-sariri. As-sa'atu ala al-sariri. As-sa'atu ala al-sariri. Baik, sampai di sini dulu pelajaran bahasa Arab. Anda mohon mufradat-mufradatnya dihafal. Ini nanti semakin bertambah, banyak. Untuk latihan supaya mufradat itu dihafal, diucapkan, dibaca, diucapkan. Jadi antum mendengar juga. Itu mufradat. Penting mufradat karena kita belajar bahasa. Kunci belajar bahasa diantaranya menguasai mufradat itu, vocab-nya itu. Sampai di sini dulu. Ila huna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Keras sekali mikrofon. Baru. Hah? Baru. Sepi. Karena sepi atau? Itu pakai program apa? Android atau apa?